oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tentang kisah Abu Hurairah dengan siapa? Dengan orang yang mencuri harta zakat Ramadan. Nah, ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diberi amanah untuk menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada yang datang. Nah, kemudian mengorek-ngorek makanan tersebut, ya, mengambil makanan tersebut. Ya. Maka karena dia tidak izin, ya, maka ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, aku akan laporkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini mengatakan, saya ini lagi butuh, saya ini punya keluarga, saya miskin, nah, dan seterusnya. Ya, karena melas seperti ini, ya, maka sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu enggak tega, ya. Maka dilepaskanlah orang ini. Nah. Kemudian di pagi harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah?" Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang begini dan begitu, ya, lagi butuh, miskin, punya keluarga dan seterusnya, sehingga aku lepaskan ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama innahu qad kadzabaka wa sayu'ud." Sesungguhnya dia itu telah mendustaimu dan dia nanti malam akan balik lagi. Tentunya ini apa? Salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian, beliau mengetahui apa yang akan datang, ya, nanti malam karena ada wahyu. Beliau mengetahui karena ada wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah mengetahui apa yang Allah beritahu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam melalui malaikatnya Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian terjadilah hal yang serupa, ya. Dia ngambil makanan lagi, ya, kemudian ditangkap lagi oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dia mengeluh lagi, ya. Mengatakan bahwasanya saya lagi butuh ini dan itu dan seterusnya, sehingga Abu Hurairah pun melepaskan lagi. Dilepaskan lagi, paginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, ya. Sama seperti lafaz tadi, ya. Dia telah mendustaimu dan dia akan datang lagi. Maka terjadilah yang ketiga kalinya. Yang ketiga kalinya, ya. Dia melakukan lagi, ya, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan kembali, ya. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu taala telah bertekad untuk apa? Menangkapnya. Dan melaporkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian setelah yang ketiga kalinya, kemudian dia ditangkap lagi, ya. Kemudian diancam akan dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, kemudian dia mengatakan bahwasannya saya demikian dan saya tidak akan kembali lagi, ya. Bahkan dia mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Da'ni uallimuka kalimat yanfa'uka Allah biha." Ya, biarkanlah aku mengajarkan engkau satu kalimat, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala memberi manfaat kepadamu dengan kalimat tersebut. Itu orang ini akan mengajarkan suatu kalimat yang dengannya Allah memberi manfaat kepadanya. Pada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu.